bunga emas yang ku beri dulu kembalikan semula. Kita pun berpaling terus pergi, rasa dihina membuat aku merasa kasihku tiada berharga. Apa maknanya